Ya, setiap Kamis jam 5 sore Mitra Bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, dan Yasik FM, Yogyakarta. Anda bisa ketemu dengan Bang Kavi untuk Kavi's Break. Banyak hal menarik dan fenomenal yang dibahas beliau di sini, termasuk hari ini mengenai marketing kejanggalan. Tadi kita bahas mengenai bagaimana si kopi luwak ini sehingga menjadi seperti sekarang ya. Plus tadi juga ada yang lucu dan janggal mengenai jengkol ya. Oke, okay, masih banyak kesempatan kalau Anda ingin sharing bersama kami. 633-9160-0810 Pas FM dan SMS online 0816-924-924. Kami buka untuk Anda di akhir sesi. Kita akan pilih partisipan yang mendapatkan special gift dari Bang Kavi, buku dan t-shirt. Tadi pertanyaan Pak Dono, silahkan Bang. Apa ya pertanyaannya? Lu banyak kan minum kopi luwak sih, jadi lupa. Tadi yang menarik adalah ketika ngomongin tentang restoran yang bentuknya toilet tadi loh. Oh, kalau itu sih tahu. Terus? Tahu. Itu masuk kejanggalan nggak? Dan iya. Makanan yang disajikan juga mirip-mirip yang diproduksi di toilet? Enggak, bukan. Jadi gini, piringnya dan mangkoknya itu, itu wadah untuk makannya. Kayak gayung. Bentuknya nggak, bentuknya kayak toilet. Oh, gitu. Itu di Taiwan ada itu. Terus ini apa, masuk kejanggalan juga, sesuatu yang different? Sebenarnya sih sensasional ya, karena saya misalnya contoh misalnya di India itu ada restoran di mana itu gelap, jadi kagak ada lampunya gitu loh, jadi kita makannya kayak orang buta. Biasanya dimakan ya enaknya apa kalau gelap-gelap gitu? Iya, jadi mereka mengatakan bahwa ya benar-benar kita harus menajamkan persepsi taste gitu loh ya. Okay. Dan kita gak ngelihat gitu loh. Jadi operator kita... gue ketahuan yang dimakan biasanya dimut-mut kalau gelap katanya gitu. Jadi dia benar-benar meraba-raba dan hanya dan benar-benar kita reliable, bukan pada mata kita tidak melihat bentuk presentasinya, jadi kita cuma benar-benar merasakan lidah. Tapi ada waiter-waitersnya juga? Ada, dan kalau mereka semua pakai menggunakan kacamata untuk yang bisa ngelihat malam itu. Kayak infrared itu ya? Iya, jadi... Jadi banyak sekali sebenarnya restoran. Ada restoran yang di angkasa gitu loh, yang memang kita makan misalnya ditaruh di atas 30 meter, 40 meter di atas tanah gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang sekarang mencoba-coba untuk menciptakan restoran-restoran yang sensasional. Filosofi apa yang bisa kita dapat kalau kita bicara mengenai marketing dengan tadi kejanggalan-kejanggalan dan sesuatu yang sensasional? Iya, sebenarnya orang ingin membuat sesuatu yang sangat ekstrim. Dan bukan hanya berbeda ya? Gitu loh. Bukan hanya berbeda tapi ekstrim. Sehingga pengalaman kita makan tidak lagi menjadi biasa-biasa saja gitu loh. Tapi benar-benar sangat luar biasa. Oke, ada Pak Dedi. Selamat sore Pak Dedi. Sore Mbak Nena. Silahkan Pak Dedi. Sore Bang Kavi. Selamat sore Pak. Mau tanya dong, emang kopi luwak itu adanya di Indonesia aja apa di dunia lain ada? Di negara lain ada gitu. Satu, mengenai jengkol Bang Kavi. Kita ini orang, saya ini orang Tangerang. Orang Tangerang tuh baru tahu kalau jengkol itu kalau mau masaknya mesti di perem pakai pasir apa, ya? Diperem di pasir ya. Ya kurang lebih 24 jam. Kalau orang kita di sini langsung aja makan, enggak perlu digoreng aja dengan garam pun dimakan. Bahkan ada yang lalap ya? Iya, dilalap itu biasanya gini Mbak Nena, itu dibilangnya jengkol nyepi ya. Diperem sampai dipendem di tanah sampai 1 minggu gitu. Dimakan mentah-mentah. Ini kejadian juga teman saya pernah mengalami kena racun jengkol. Orang Tangerang bilang dia jengkolan. Obatnya itu dia pernah sampai dipendem setengah badan, disiram juga nggak sembuh Mbak Bang. Obatnya ternyata ini Bang, dikasih daun melinjo. Sebelumnya pakai daun melinjo. Makanya kalau kita makan jengkol ya sebaiknya juga makan emping jengkol Bang, itu buat ini apa punah racunnya itu. Ini sang juragan jengkol bercerita ya. Ini pengalaman aja Mbak Nena. Pengalaman aja karena saya dengar dari teman sendiri begitu, mereka kasih tahu begitu gitu. Okay. Ya demikian Mbak Nena. Terima kasih Pak Dedi. Okay. Di Indonesia aja tuh di mana sih untuk jadi kopi gini, sejak kopi luwak itu di diudarakan di Oprah Winfrey dan menjadi film gitu loh. Istilah bahasa Inggrisnya adalah civet coffee. Civet itu musang. Jadi civet coffee gitu. Okay. Nah sekarang ya Vietnam itu sudah mengklaim jadi salah satu perusahaan kopi mereka Truk Nong itu sudah mulai menjual kopi, dan malah mereka sudah going global dan mereka sudah punya misalnya toko di airport Changi. Hmm. Kalau versi mereka, mereka menyebutnya whistle coffee. Whistle juga musang, yeah, gitu. Hmm. Jadi kalau di Indonesia disebutnya Civet Coffee, kalau di Vietnam disebutnya whistle coffee. Nah, bahayanya adalah menurut saya sebenarnya ya, kopi luwak ini adalah warisan dan budaya Indonesia. Nah, cuman kita harus agresif mempromosikannya dan ini, dan kita harus menjaga keutuhan aslinya sehingga turis tidak kecewa gitu loh. Hmm. Tapi kalau sampai ini ya, dan terjadi ini dicuri Vietnam dengan whistle coffee, wah, saya merasakan bahwa hilang lagi kita punya satu. Loh, di Vietnam sendiri ada whistle kan, ada luwak kan? Ada. Kopinya bebas dong, kopi aja, apa aja yang penting dimakan muang. Arabica, kalau di Vietnam memang Arabica. Oke, gitu. Tapi ya, cuman kan ini kan bisa aja nanti Australia juga nanam kopi dan ternakin luwak. Tapi ngaruh nggak bang? Artinya kopi Jawa, kopi Sumatera, kopi Arabica berbeda. Rasanya jadi beda. Jadi, even itu di fermentasi oleh perut luwak. Iya, berbeda. Jadi saya berpikir bahwa misalnya kopi Kintamani di Bali, kalau diluwakin mungkin rasanya akan berbeda. Oke. Jadi kalau gitu tergantung apanya ya? Kalau kita misalnya cari kopi pertama-tama tergantung luwaknya. Yang kedua adalah tergantung jenis kopinya. Yang paling enak berarti kopi apa yang dimakan luwak gitu? Sebenarnya gini, kopi di Indonesia itu berbeda-beda sebenarnya. Jadi Sumatera Mandarin, Toraja Karoshi, dan Java Mocha, dan Kintamani itu sangat berbeda-beda. Memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Jadi kalau diluwakin, menurut saya akan menjadi sesuatu yang mungkin interesting. Malah full varian tadi ya. Iya. Oh, jadi nanti brandnya kopi luwak, tapi ini kopinya Java, Mocha, Arabica, Mocha, Kintamani gitu ya. Iya. Oke. Untuk juragan jengkol, Bang Kavi bilang terima kasih banyak untuk tipsnya. Wah, ini membuat beliau menjadi semakin aman makan jengkol. Sudah punya obatnya. Saya penggemar berat jengkol. Ketahuan lu ngomong dari jauh dah. Oke, kita masih punya satu sesi Mitra Bisnis, kembali setelah jeda.